Itu semua kata Allah dalam rangka untuk mempertahankan kebiasaan kaum Quraisy. Tradisi kaum Quraisy, apa tradisinya? Rihlatasyidai wassayf. Mereka punya tur bisnis di musim syita, di musim dingin ke negeri Yaman, dan di musim saif, yaitu musim panas, ke negeri Asyam. Sejak itu pamor Quraisy naik. Enggak ada satupun yang berani mengganggu Quraisy, walaupun seorang diri di tengah padang pasir melalui sebuah kabilah yang jauh dari negeri Makkah. Kalau seandainya orang ini dibunuh, enggak ada yang akan mengerti orang-orang Makkah di mana dibunuhnya. Tetapi enggak ada satupun yang berani menyentuh Quraisy setelah peristiwa Al-Fil. Ansar memahami bahwa muhajirin yang datang ini sekarang sedang dikejar-kejar oleh Quraisy. Suatu kekuatan yang besar. Tetapi itu semua tidak membuat mereka gentar. Tidak sama sekali membuat mereka punya perhitungan bahwa keduniaan mereka akan berkurang. Ketentraman mereka dan keamanan negeri mereka akan hilang dan sirna setelah datangnya muhajirin. Tidak sama sekali. Allah nyatakan, walam yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Sama sekali mereka enggak mendapatkan di hati-hati mereka suatu kepentingan apapun di balik penerimaan mereka. Ini Ansar. Para hadirin yang saya muliakan, kalau kita melihat keutamaan mereka, masih sekian ayat lagi di dalam Al-Quran yang menyebutkan keutamaan mereka dan dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang benar-benar niatnya mengharapkan ridha Allah. Orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Orang-orang yang tidak punya kepentingan di balik apa yang mereka lakukan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memujinya dengan pujian yang luar biasa. Inilah yang kemudian dijadikan di dalam Islam sebagai salah satu referensi penting bagi kaum mukminin. Maka di antara prinsip penting Ahli Sunnah wal Jamaah adalah mereka mengembalikan perkaranya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di dalam setiap perkara yang mereka hadapi, di dalam perkara agama ini, di dalam perkara umat ini. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Tidak sampai cukup dengan kalimat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian berhenti. Karena kalau sampai di sini saja, maka berapa banyak sekarang seruan mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Berapa banyak seruan yang mengajak untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan organisasinya, landasan pergerakannya, landasan dakwahnya. Tetapi kita melihat pada realitanya, pada kenyataannya, itu semua berbeda. Apa yang menyebabkan ini? Apa jawabannya? Yang ini Quran dan Sunnah. Ketika kita melihat ke sebelah kanan juga di sana Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat ke sebelah kiri pun Al-Quran dan Sunnah. Kita menoleh ke belakang begini kita dapatin Al-Quran dan Sunnah. Tetapi pada kenyataannya berbeda, berselisih. Kira-kira apa yang menyebabkan ini? Lalu apa jalan keluarnya? Kembali kepada pembahasan kita kemarin. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan umat ini dalam keadaan tidak mengerti tentang perkara agamanya. Islam yang telah dinyatakan sempurna, yang telah kita bahas pada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan di dalam hadisnya, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian wahai umatku. Aku tinggalkan kalian wahai umatku dalam keadaan terang benderang putih penuh dengan cahaya sehingga malam harinya sama terangnya dengan siang hari. Orang berjalan di malam hari dia melihat apa yang ada di depannya karena terangnya Islam yang ditinggalkan oleh Rasul. Kemudian Rasulullah melanjutkan, la yazighu anha illa halik. Tidaklah seseorang keluar dari apa yang aku tinggalkan ini. Allah Rasulullah wariskan untuk umatnya melalui sahabatnya. Islam yang sampai kepada kita ini melalui jalur utamanya yaitu sahabat. Tidaklah seseorang keluar dari rel yang aku tinggalkan ini kecuali dia binasa. Ini Islam. Ini agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun perkara kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah sebagai pemberi amanat atau pembawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jawabannya apa? Kita akan mengetahui jawabannya. Jawaban perkara yang sedang dihadapi oleh umat Islam tentang kerancuan memahami Al-Quran dan Sunnah sehingga membawa umat ini ke dalam keterpurukan yang tidak kunjung selesai, sehingga banyak pihak yang putus asa sekarang. Mau kemana saya? Masing-masing menyatakan Quran dan Sunnah, lalu mau kemana? Jawabannya Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa, kata Allah, yang menentang rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, barang siapa yang menentang rasul, tidak taat kepada rasul setelah jelas kepadanya petunjuk berupa huda Al-Quran dan Sunnah, kemudian kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat ini, dalam ayat dari surat An-Nisa ini, Allah lanjutkan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain daripada jalannya kaum mukminin, maka aku biarkan, kata Allah, dia dalam kesesatannya. Allah biarkan dia dan aku lemparkan dia ke dalam jahannam, di mana jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Loh, mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin. Siapa itu kaum mukminin? Masing-masing bisa menafsirkan sekarang. Kita yang ada di sini dan pernah belajar bahasa Arab, kalimat mukminin itu isim fa'il dari kalimat amana yu'minu. Imanan fahuwa mukmin. Yang pernah belajar nahwu dan sharf akan menafsirkan bahwa mukminin, ya kita ini mukminin. Karena di waktu belajarnya ya baca Quran terjemah. Ketika yang dibaca di depannya itu bukan buku tafsir para ulama, tapi buku Quran terjemah. Sehingga ya kaum mukminin kita ini. Kita mukminin apa bukan? Mukminin. Nah. Dan kita berharap kita meninggal dunia dalam keadaan mukmin. Tetapi ketika seseorang mau bertawadhu, mau menundukkan pandangannya dan mengarahkannya kepada siapa yang lebih mengerti tentang Al-Qur'an, maka dia akan mengetahui apa jawaban dari makna kalimat sabilul mukminin di dalam ayat ini. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Kita semua sepakat bahwa manusia paling mengerti tentang Al-Qur'an, manusia yang paling faham tentang Al-Qur'an adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang guru agama menyatakan, enggak jadi masalah. Perselisihan yang seperti ini enggak jadi masalah. Masing-masing sama-sama berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah itu ibarat gunung, pakai filsafat sekarang, ya. Al-Qur'an dan Sunnah itu bagaikan gunung dan gunung itu memiliki sekian sisi. Ya. Sehingga kalau kita lihat, pinjem tipnya ya. Nah, insya Allah lebih bagus rekamannya. Nah, kalau ini gunung, maka ada ini Quran dan Sunnah, ya. Ini Quran dan Sunnah katanya. Sedang mengajar rupanya. Terus ada satu pihak yang melihat Quran dan Sunnah dari sisi sini. Ya dia berpegang pada Quran dan Sunnah. Ada Quran dan Sunnah yang melihat dari sisi sini, dari sisi gunung sebelah timur. Sehingga dia juga paham dan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada lagi yang berpegang dari sini dan dari sini. Ada satu orang awam. Awam dia, subhanallah, tapi punya jawaban yang luar biasa. Biasanya ahli filsafat itu kalahnya sama orang awam. Betul. Biasanya ahli filsafat itu kalahnya sama orang awam yang polos. Kata orang ini, loh Pak Ustaz, lalu Rasulullah lihatnya dari mana lihat Qurannya? Rasulullah dari arah mana ya kira-kira gitu ya. Subhanallah, terdiam sang ustaz. Nah, para hadirin yang saya muliakan, terima kasih pemilik tip. Nah. Maka inilah kondisi daripada umat Islam sekarang. Al-Qur'an dan Sunnah menurut siapa? Kita semua faham Dan kita wajib yakin dan wajib sepakat. Saya nyatakan wajib sepakat kalau masih dia menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa manusia terfaham dan paling mengerti tentang makna-makna Al-Quran secara detail dan rinci adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang pertama dan utama. Kemudian siapa yang kedua? Yang kedua adalah orang-orang yang belajar langsung kepada sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Yang belajar langsung kepada Rasul itu siapa? Para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat adalah orang kedua setelah Rasul yang paling mengerti tentang Al-Quran. Dan kita nyatakan ini dari sekian sisi. Dinyatakan sahabat Rasul adalah generasi terfaham, paling mengerti tentang Al-Quran dari sekian sisi. Yang pertama, sisinya adalah karena mereka murid-murid langsung Rasul. Nah, gak pakai penghubung sudah. Langsung Nabi yang ngajarin mereka. Yang kedua, Al-Quran ini turun kepada mereka secara bertahap. Ayat demi ayat, surat demi surat, yang sebagian ayat itu turun kepada Rasul SAW dengan adanya sebuah kejadian menimpa sahabat. Sebuah peristiwa terjadi, tiba-tiba turun ayat Al-Quran. Ketika ada seorang wanita datang ke Rasul menemui Nabi mengeluh tentang suaminya. Gak ada yang tahu. Datang ke rumah Rasul mengeluhkan tentang suaminya. Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Rasul menyatakan bahwa dahulu aku ada di belakang tembok, di belakang dinding. Tetapi aku tidak mendengar suara wanita yang sedang mengeluhkan itu. Apa yang dia keluhkan aku enggak paham, kata Aisyah. Tiba-tiba di waktu itu turun ayat Al-Qur'an dari langit yang ketujuh. Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah telah mendengar pernyataan seorang wanita yang sedang mengeluhkan tentang suaminya. Allah mendengar percakapan kalian berdua, yakni Rasul dan wanita yang sedang mengeluhkan ini. Allah mendengar. Aisyah ada di balik dinding, gak dengar. Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di atas arsy-Nya mendengar ucapan itu semua. Kemudian Allah turunkan ayat. Contoh saja, ada beberapa sahabat, terjadi suatu peristiwa di tengah-tengah mereka, baik di saat pertempuran atau di saat mereka sedang di rumah atau saat mereka sedang di masjid bersama Rasul, tiba-tiba turun ayat dari kejadian tersebut. Sahabat mengetahui, oh makna ayat ini seperti ini. Kemudian, para hadirin yang saya muliakan, sisi yang ketiga adalah sahabat itu orang-orang yang berbahasa dengan bahasa Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan bahasanya mereka. Allah nyatakan di Al-Quran berapa ayat? Quranan Arabian. Quran turun dengan bahasa mereka. Mereka, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Aisyah, Hafsah, Asma, dan yang lainnya, gak perlu untuk mengenal dan memahami kata-kata di dalam Al-Quran itu harus belajar nahwu sharf. Gak perlu mereka belajar itu. Gak perlu Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud belajar ilmu daraba yadribu darban fahuwa daribun. Gak pernah belajar gitu. Gak pernah mereka belajar nahwu. Zaidun qa'imun. Zaidun itu mubtada, qa'imun itu khabar. Muhammadun za'au zahaba Muhammadun ilal masjidi. Gak perlu belajar kenapa kok dibaca ilal masjidi, kok gak dibaca ilal masjidu. Gak perlu belajar mereka. Faham betul. Nah, orang-orang Quraisy, kenapa Abu Jahal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa Abu Jahal orang-orang musyrikin Makkah, saudara-saudara Rasul, misanan Rasul, paman Rasul, enggak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Apakah karena mereka seperti Lenin, seperti Karl Marx, berkeyakinan bahwa Allah itu tidak ada Tuhan, kehidupan ini hanya materi saja? Apakah mereka seperti Fir'aun yang mengaku bahwa dirinya adalah Allah? Apa seperti ini? Atau ke Abu Jahal seperti para penyembah sapi? Kaum Buddha dan Hindu? Tidak. Mereka adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim. Mereka keturunan dari Ismail bin Ibrahim alaihimassalam, yang Ka'bah berada di tengah-tengah mereka. Masjidil Haram ada di tengah-tengah mereka. Haji sudah mereka lakukan. Mereka beriman bahwa Allah itu bukan sekedar ada. Kalau sekarang ini bahkan kaum muslimin di zaman kita, kita belajarkan di sekolah-sekolah dahulu, apa makna iman kepada Allah? Yang sudah belajar saja, jangankan orang awam, menjawabnya, iman kepada Allah artinya bahwa Allah itu ada. Ya kalau arti iman itu Allah ada, maknanya atau definisinya, maka iblis pun sekalipun dia adalah orang yang mukmin. Iblis itu mukmin apa kafir? Kafir. Apa karena tidak beriman bahwa Allah itu ada? Yakin bahwa Allah itu ada. Buktinya bahwa Allah itu ada, iblis bersumpah dengan nama Allah. Fabi izzatika. Ya Allah, dengan kemuliaanmu, demi Allah aku akan sesatkan Bani Adam. Iblis. Bahkan iblis meminta kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsu. Ya Allah, ya Rabbku, tundalah kematianku sampai hari kebangkitan. Mintanya iblis kepada siapa? Mintakah ke malaikat iblis untuk ditunda umurnya? Iblis paham bahwa tidak ada yang mampu menunda umurnya sampai hari kiamat nanti kecuali Allah. Tidaklah iblis meminta kepada Jibril, wahai Jibril, panjangkan umurku. Enggak pernah. Sebagaimana kaum muslimin sekarang ada yang bertawakal kepada benda, meminta-minta kepada benda. Iblis enggak mau. Apa yang menyebabkan iblis kafir? Sombong. Tidak mau bersujud kepada Adam. Kalau seandainya definisi iman adalah meyakini bahwasanya Allah itu ada. Kalau seandainya definisi iman kepada Allah, makna la ilaha illallah itu adalah beriman bahwa tidak ada pencipta, tidak ada pengatur dan pemberi rizki di alam semesta ini kecuali Allah, maka Abu Jahal telah menjadi mukmin. Abu Jahal menjadi mukmin. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang beriman bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya Allah sebutkan di banyak ayatnya di Al-Qur'an. Allah menyatakan, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard? Amman yamliku as-sam'a wal absar? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun?" Coba Muhammad. Wahai Muhammad, tanya kepada orang-orang musyrikin itu. Coba tanyakan. Siapa sih sebenarnya yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Coba tanyakan. Apa mungkin mereka akan menjawab, gak ada, semua ini materi saja, gak ada yang beri rezeki. Ataukah mereka akan menjawab, yang memberi rezeki kepada kami malaikat? Apakah seperti itu? Ataukah mereka berkeyakinan bahwa yang mendatangkan rezeki ini adalah sebuah monumen yang dikeramatkan? Enggak pernah. Mereka ketika ditanya seperti ini, dan ditanya siapa pula yang mengeluarkan sesuatu dari yang hidup, dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup, atau yang hidup dari yang mati, dan siapa yang mengatur alam semesta ini, kata Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Lalu kenapa mereka kafir? Ini pembahasan tersendiri pada waktunya insya Allah. Tetapi Abu Jahal adalah orang yang mengerti bahwa kalimat La ilaha illallah maknanya bukan sekedar tidak ada pencipta selain Allah. Oleh karena itu enggak mau dia mengucapkan, karena dia tahu. Kenapa kok pakai la? Kok enggak pakai ma ilah? Kenapa dibaca la ilaha? Kok enggak dibaca la ilahun illallah? Kenapa? Mereka paham. Kenapa dibaca la ilaha? Kok enggak pakai la al ilah? Di sini ada enggak tulisan la ilaha illallah? Nah, biasanya di masjid-masjid ada. Kalau kita lihat la ilaha illallah, kenapa kok seperti itu? Faham betul mereka. Maksudnya adalah bukan sekedar supaya kami yakin bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Bukan ini. Tahu saya maksudnya Muhammad ini. Makanya Abu Lahab ketika Rasulullah memanggil Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, kemari. Qulu la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. tuflihu, pasti kalian akan selamat. Apa jawabannya Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Ali hadza da'utana, apakah untuk ini engkau panggil kami ke sini? Turunlah ayat Al-Qur'an, tabbat yada abi lah. Turun ayat Al-Qur'an. Para sahabat dengar, tahu, oh sebab turunnya ini. Para hadirin yang saya muliakan, Al-Qur'an, Al-Qur'an ini turun dengan bahasa mereka, enggak perlu mereka belajar bahasa Arab. Nah, sehingga mereka orang yang paling mengerti. Ketika mereka salah dalam suatu perbuatan tertentu, langsung ditegur oleh Allah dari Al-Qur'an, dari langit melalui nabinya. Ketika mereka berbuat suatu perkara, Rasulullah membimbingnya begini-begini. Ketika turun suatu ayat, Rasulullah merincinya. Mereka faham betul. Oleh karena itu, Allah jadikan pemahaman mereka tentang Al-Quran dan Sunnah, akidah mereka tentang Al-Quran dan Sunnah, akidah mereka di dalam perkara Islam ini, ibadah mereka sebagai mizan, tolok ukur kebenaran. Di dalam surat An-Nisa ini tadi Allah menyatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Berkata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini anak paman Rasul. Ayahnya dia dengan ayahnya Rasul satu saudara. Ketika Rasulullah berdakwah, Ibnu Abbas masih kecil, masih muda. Ibnu Abbas ini adalah orang atau sahabat yang didoakan oleh Rasul. Dipegang kepalanya dan didoakan, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan anak ini dalam perkara agamanya dan ajarkan kepada dia tentang tafsir. Yang doa ini Rasul, bukan ustaz, bukan kiai, bukan syekh. Yang doa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa ini dikabulkan oleh Allah dan ternyata Ibnu Abbas menjadi salah satu referensi penting tentang Al-Qur'an di dalam dinil Islam ini. Dia menyatakan, Ibnu Abbas menyatakan tentang makna wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan masih saja mereka mengikuti jalan selain daripada jalannya kaum mukminin, kata beliau, yakni sabil sahabat, yakni mereka mengikuti selain jalannya para sahabat. Siapa yang menyatakan ini? Ibnu Abbas. Oh, Ibnu Abbas menafsirkan begitu karena punya kepentingan. Astagfirullah. Orang yang dipersaksikan oleh Allah di Al-Quran dan Sunnah dinyatakan punya kepentingan. Kenapa? Karena dia sombong mengukur orang dengan dirinya. Karena dia gak bisa bertawadhu mengukur orang dengan dirinya, yang mana Ibnu Abbas sejak kecil telah dididik dengan didikan Al-Quran dan Sunnah, sementara kita sejak kecil dididik dengan didikan Pu'ami-Ami. Sejak kecil kita sudah dididik dengan Scooby-Doo. Tahu Scooby-Doo? Nah, ini Ibnu Abbas mau ente samakan dengan kita. Tawadhu ya akhi. Tawadhu, rendahkan diri anda. Anda bahasa Arab aja belum bisa mengucapkan sad dengan sin saja belum bisa. Mau disamakan dengan mereka. Hati-hati, Allah gak suka kepada orang yang sombong. Ikhwani fiddin azzakumullah. Ibnu Abbas menyatakan seperti ini. Lebih dari sekedar itu, kita lihat di dalam sunnah Rasul, di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan dalam beberapa hadisnya yang mungkin kita sebutkan hanya beberapa hadis saja dalam kesempatan ini, di antaranya hadis Irbad bin Sariyah. Hadis Irbad bin Sariyah ini sebenarnya hadis yang sangat mulia sekali untuk dijadikan pedoman bagi kaum muslimin terkhusus pada masa-masa seperti ini. Beliau menyatakan, usikum bisam'i watta'ah walau ta'ammara alaikum abdun habashi. Aku menasihati kalian wahai umatku untuk tetap berpegang mendengar dan taat kepada pimpinan kalian walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasya. Biasanya seorang budak dari negeri Habasya itu orangnya jahil, cenderung untuk berbuat zalim, ya. Sementara khalifah itu diantara syaratnya, diantara yang dipersyaratkan oleh Rasulullah bahwa dia harus datang dari Quraisy. Nah, ini diantaranya, kita harus belajar tentang masalah ini. Maksud dari hadis ini, walaupun pemimpin kalian itu sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin, tetapi karena sudah jadi pemimpin yang berkuasa dengan kekuatannya, yang bisa memaksa siapa yang ada di bawahnya dengan kekuatannya, yang apabila ditentang bisa menyebabkan fitnah yang sangat besar, pertumpahan darah di tengah-tengah umat Islam, maka Rasulullah menyatakan wajib bagi kalian untuk mendengar dan tetap taat kepada pimpinan kalian itu. Tentunya dalam batas-batas al-ma'ruf, dan ini tentunya pembahasan tersendiri. Kemudian Rasulullah melanjutkan setelah hadisnya ini. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya yang akan hidup setelahku nanti di antara kalian, yang akan hidup sepeninggal Nabi di antara kalian ini nanti, akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat ini. Ini musibah apa bukan musibah? Musibah akan menimpa ini. Musibah yang akan menimpa umat ini. Tetapi para sahabat beriman, karena ini semua telah ditentukan oleh Allah, dan Allah memiliki hikmah di balik ketentuannya ini tadi. Akan menimpa umat ini perselisihan. Lalu gimana jalan keluarnya? Apa yang dipetuahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya? Apa kemudian Rasulullah diam sesampainya di kalimat bahwa kalian akan menyaksikan perselisihan di tengah umat ini, kemudian Rasulullah berhenti? Tidak. Rasulullah lanjutkan. Fa'alaikum bisunnati. Maka di saat seperti itu wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku, yakni bimbingan Rasul, akidah Rasul, prinsip Rasul, ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di sana. Tidak kemudian Rasulullah berhenti sampai di situ. Rasulullah lanjutkan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan wajib pula bagi kalian untuk berpegang kepada sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Coba Rasulullah sekarang gandengkan antara kewajiban berpegang kepada sunnahnya di saat terjadi perselisihan dan sunnahnya siapa? Khulafa'ur rasyidin. Mirip dengan ayat tadi. Ayat menyatakan barang siapa yang menentang Rasul, gak mau taat kepada sunnahnya Rasul, setelah datangnya kepada dia sebuah petunjuk, kemudian tidak mau mengikuti jalan selain dari jalannya kaum mukminin, kata Ibnu Abbas, yakni jalannya para sahabat. Hadis ini menyebutkan sunnah Rasul dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin digandengkan oleh Rasul, dijadikan sebagai mizan dan jawaban penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. Kata Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-I'tisam pada jilid yang pertama, Al-Imam Syafi'i menulis kitab judulnya Al-I'tisam pada jilid yang pertama ketika menjelaskan tentang hadis ini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kewajiban berpegang kepada sunnah Khulafa'ur Rasyidin dengan kewajiban berpegang kepada sunnahnya di masa khilaf, di masa terjadi perselisihan? Kata beliau, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, hadza yadullu ala anna min lawazimi at-tamassuk bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam at-tamassuku bi sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini yang pertama, bahwa di antara konsekuensi berpegang kepada sunnah Rasul adalah berpegang kepada sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Yang kedua, yang diambil faedah dari hadis ini bahwa anna sunnata al-khulafa'ir rasyidin la tukhalifu sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mereka lakukan sepakat dalam perkara tersebut tidaklah bertentangan dengan sunnahnya Rasul, karena Rasulullah telah menggabungkannya dalam suatu perkara penting bagi umat ini, bukan main-main. Kemudian kita sekarang beranjak pindah kepada hadis yang kedua, yaitu hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan Imam Al-Hakim dari dalam kitabnya Al-Mustadrak, juga datang dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan